الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan di masjid ini untuk memulai pelajaran yang baru dalam ilmu nahwu. Insyaallah kita akan membahas kitab Al-Ajurumiyah dengan syarahnya Al-Mumti, ya, yang ditulis oleh salah seorang mustafid, yakni pengajar di Darul Hadis Yaman, yakni Abi Anas Malik bin Salim bin Matar Al-Mahdari. Beliau adalah salah seorang pengajar nahwu. Insyaallah kitab ini sangat cocok bagi pemula. Pertama karena Al-Ajurumiyahnya sendiri itu direkomendasikan untuk mendekat sedikit dengan. Karena kitab Al-Ajurumiyahnya sendiri itu direkomendasikan oleh para ulama bagi al-mubtadiin, bagi orang-orang yang pemula. Ditambah lagi dengan syarahnya, yakni syarah yang ditulis oleh Syekh Abu Anas ini memiliki kelebihan. Beberapa kelebihan. Di antara kelebihannya, beliau mengambil contoh-contoh dari Al-Quran, hadis, dan kata-kata hikmah. Jadi bukan Doroba Muhammadun Aliyan, enggak. Tapi beliau mengambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena memang sesungguhnya kita belajar bahasa Arab itu ya, ikhwan. Tujuan utamanya adalah lifahmil kitab wa sunnah fahman sahihan. Yaitu adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Jadi kita bisa berbicara, bisa ngobrol dengan orang Arab, bisa nawar ketika umroh, ya, nawar. Kam hada, mi'ah, mi'ah, Indonesia, toyib, baik, baik. Ya. Gak butuh bahasa Arab sebenarnya. Gak butuh bahasa Arab. Tapi apa? Pada tujuan kita adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya. Dan ilmu nahwu adalah ilmu yang paling termasuk ilmu yang paling asas. Ya, tanpa kita mempelajari ilmu nahwu, maka akan terjadi kesalahpahaman atau ketidakpahaman sama sekali. Bagus mana? Tidak paham apa salah paham? Ya. Bagus mana? Mas Amar. Salah paham apa tidak paham? Ya. Jahlun basit apa jahlun murakkab? Jahlun basit dia enggak tahu tapi paham. Oh, saya enggak tahu. Kalau jahlun murakkab dia enggak paham tapi sok paham. Ya, salah paham dia. Baik. Kita mulai insyaallah dengan membaca mukaddimah sebagai penghasung kita. Pertama sebagai penghormatan kepada penulis kitab dan orang yang telah membuat mukaddimah dalam kitab ini. Dan insyaallah dalam mukaddimah beliau, mukaddimah yang ada dalam kitab ini, kita akan dapatkan faedah. Ya, yang pertama mukaddimah dari Syekh Imam Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau adalah ulama besar Yaman, pendiri markas Darul Hadis Dammaj. Ya, di mana beliau memiliki ribuan murid. Syekh Muqbil memberikan pengaruh yang sangat besar kepada Yaman. Yaman, terutama Yaman Utara yang dahulu dikuasai oleh Syiah Zaidiyah. Demikian juga Yaman bagian selatan yang diselimuti dengan kelamnya Ishtirakiyah, sosialisme, dan juga tasawuf, ya, berubah. Ya, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan Syekh Muqbil, itu berubah wajah Yaman. Sehingga dakwah sunnah tersebar. Ya. Jadi ulama-ulama Yaman yang menjadi rujukan umat atau jadi rujukan penduduk Yaman itu kebanyakannya murid Syekh Muqbil. Ribuan muridnya. Ya. Dan kita ini udah di bawah murid beliau. Artinya kita belajar sama murid beliau. Syekh Abdullah Mar'i itu termasuk muridnya Syekh. Ya, Syekh Abdullah Mar'i, guru kami, itu juga muridnya Syekh Muqbil bin Hadi. Ketika Syekh masih hidup, beliau sudah diangkat, sudah dipanggil Syekh oleh Syekh Muqbil, sudah diberi rekomendasi untuk mengajar dan membuka markas baru di Hadramaut. Jadi kalau antum melihat belajar di Darul Hadis Yaman, yang pakai nama Darul Hadis itu biasanya murid-muridnya Syekh Muqbil. ada banyak ya, Darul Hadis Syihar Hadramaut, Darul Hadis Yush ya, yang dua-duanya sekarang dipegang oleh Syekh Abdullah Mar'i. Kemudian Darul Hadis Damaj ya, aslinya. Kemudian Darul Hadis Ma'bar Syekh Muhammad Al-Imam, ada Darul Hadis Ib ya, ada Darul Hadis banyak ya, masih ada lagi beberapa. Ya, ada Darul Hadis Ma'rib ya, Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Banyak kan kawan-kawan yang di Jamilur Rahman itu belajarnya ke sana, Darul Hadis Ma'rib Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Lalu Syekh Mukbil setelah memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala keagungan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kata beliau, "Fa fi hadha zaman istahana katsirun min talabati al-ilmi bil lughati al-arabiyyah." Bagi yang belum memiliki kitab, nanti silakan koordinasi. Ini ketua kelasnya, Dr. Zaki. Insyaallah kalau antum nanti butuh kitabnya atau paling tidak ya ditunjukilah tempatnya di mana. Kalau dibelikan alhamdulillah, kalau enggak ya paling tidak tahu ancer-ancer tempatnya. Kata beliau, "Fa fi hadha zaman istahana katsirun min talabati al-ilmi bil lughati al-arabiyyah." Di masa sekarang, kata beliau, kebanyakan penuntut ilmu mereka meremehkan posisi lughah Arabiyah, bahasa Arab. Wa inda rasuha fali syahadat. Ada sebagian orang yang mempelajari ilmu bahasa Arab tapi untuk gelar ijazah saja. Ya, beliau mengkritik sebagian orang yang kuliah bahasa Arab tujuannya untuk mendapatkan syahadah, mendapatkan sertifikasi ijazah. Oh, bahwa si fulan lulusan sastra Arab, si fulan lulusan dari magister bahasa Arab. Wa rubbama takunu muqarraratu dhakhmatan fala yastafidu minha at-thalib. Walaupun kita lihat bahwa muqarrarnya yaitu buku-buku yang dipakai untuk mempelajari bahasa Arab itu dhakhma, tebal-tebal, besar-besar, fala yastafidu minha at-thalib. Akan tetapi para pelajar tidak mendapatkan faedah darinya. Makanya antum lihat, lihat sastra Arab di kampus-kampus umum itu. Antum aja bahasa Arab, gak bisa saya. Ya, baca kitab pun masih pelentang-pelentong. Kecuali kalau dia punya basic apa? Pondok pesantren. Pondok pesantren masuk sastra Arab, nah mungkin bisa. Kenapa? Karena di pondok pesantren belajar jurumiyah. Makanya bisa bahasa Arab. Tapi kalau gak bisa belajar bahasa Arab, langsung masuk ke sastra Arab. Saya punya teman, antum sastra Arab, iya. Tapi nggak bisa baca kitab, enggak. Lantas kuliah belajar apa? Ya bahas novel, gitu. Kalau nggak bisa baca kitab, nggak bisa baca kitab. Bahkan di Yaman pun seperti itu kata beliau. Fala yastafidu min hatali. Ya, para pelajar itu nggak bisa mendapatkan faedah. Li'anna hafauka mustawa. Yang dipelajari itu pada hakikatnya sudah berada di luar kemampuan dia. Ya, levelnya masih segini, tapi sudah belajar hal-hal yang berat. Makanya di sini di formulir coba lihat. Ini saya berikan ya, kitab nahwu terakhir apa yang dipelajari. Ya, Ibdan, biasa. Rehan belum pernah belajar sama sekali. Ada baru belajar dari Muyasar. Dusun Lugo. Wah, antum nanti bakal agak-agak barat nih nanti. Indra sudah apa? Muyasar. Ya, Bini Muyasar sudah selesai. Baik, Ali Mahmud Tasrif. Berarti apa? Muyasar jilid satu ya. Naik dikit lah ya. David Asrif. Muyasar. Benar nih, mari selesai. Petrus Nanda nih. Merendah ini Muyasar. Tata-tata itu Muyasar ya. Alhamdulillah. Rehan ikut aja. Nanti kalau misalnya mengalami kesulitan ya, cuma antum kejar. Ya, atau fokus di durusul lughahnya dulu. Ya, karena memang kita di sini rata-rata memang untuk pelajaran lanjutan. Matan apa namanya? Al-Muyassar itu bentuk Indonesia dari Al-Ajurumiyah. Jadi Aceng Zakaria hafizahullah taala, Kiai Haji Aceng Zakaria itu berusaha mengindonesiakan Jurumiyah dengan pembagian dan skema-skema. Tapi pada hakikatnya nanti antum pelajari. Mirip sekali dengan apa yang disampaikan dalam Al-Jurumiyah. Makanya di sini beliau mengingatkan seseorang kalau misalnya dia belajar sesuatu yang di luar level dia akan merasa keberatan. Tidak ada manfaat yang dia peroleh. Makanya banyak kawan-kawan belajar bahasa Arab, ya, mereka mundur di tengah jalan. Akibatnya apa? asal muasalnya apa? Sebab musababnya apa? Dia berhenti di tengah jalan. Salah satunya dia tidak berada di tempat yang tepat. Kebanyakan kita, kebanyakan langsung belajar muyasar. Ini wallahu ta'ala alam, saya lihat keliru dalam metode belajar. Seperti orang bayi yang belajar berbicara, dia tidak akan langsung belajar tata bahasa. Pernah nggak anak-anak bayi itu belajar, kemudian diajarin, nah ini subjek, predikat, objek? Enggak kan? Tapi belajar apa? Ya, nirukan. Makan, minum, ya. Kemudian apa, ngomong mulai ini bapak, ini ibu. Dia biasa berbicara dulu, mengenal kosakata bahasa Arab, walaupun yang ringkas. Demikian juga kita belajar bahasa Arab. Makanya kita ketika memulai silsilah belajar bahasa Arab ini, kita mulai dengan apa dulu? Nusulullah. Hada kitabun, hada masjidun, dalika baitun. Ya, baru kemudian masuk sedikit demi sedikit. Walaupun itu pun kadang-kadang masih sulit juga ya. Ya tergantung istihadnya masing-masing talib ya. Tapi harus belajar dengan apa? Dengan seperti kita naik ke atas sebuah bangunan, ya. Kalau loncat langsung patah kaki kita. Tapi dengan langkah step by step, setingkat demi setingkat, maka akan lebih mudah belajar bahasa Arab. Makanya kata Syekh di sini, walaupun kitabnya tebal-tebal, tapi enggak memberikan manfaat yang maksimal. Ya. Makanya kata beliau di sini, bal yataharraju ba'duhum minas sanawi wa qad darasa nitafan min syahri ibnu aqil wa huwa la yumayyizu baina dhamiri rafa wa dhamirun nasab. Bahkan beliau sendiri melihat ya, ada yang sebagian di antara mereka keluar dari sanawiyah, dari SMA ya, kemudian di SMA itu dia sudah belajar cuplikan-cuplikan dari syarah ibnu aqil. Syarah Ibnu Aqil itu nahwu tingkat lanjut ya. Dia syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Ya, syarah Alfiyah. Ini kalau kita di Yaman itu pertama Jurumiyah, kemudian Mutamimah, yang kedua Mutamimah, yang ketiga Qatrun Nada, yang keempat baru Alfiyah. Ini mustawa yang paling tinggi. Nah, SMA di Yaman kata beliau sudah belajar nitafan. Nitaf itu cuplikan-cuplikan. Min syarih Ibnu Aqil. Yang diambil dari syarahnya Ibnu Aqil. Wa huwa la yumayyizu baina dhamiri rafa wa dhamirun nasab. Tapi enggak bisa bedakan dhamir rafa dan dhamir nasab. Parah kan? Parah, ya. Bahkan sebagian disuruh ikra pun payah. Ada kemarin video yang anak share itu tentang kakek-kakek yang al-kalamu wa lafdul murakkab. Itu anak-anak muda di seberang-seberang itu enggak paham itu tuh. Memang betul ya, anak-anak muda di sana nggak paham ilmu nahwu. Kita yang orang ajam malah lebih paham daripada mereka. Baik. Wahwal khalas. Zulumatun ba'duhu fauqa ba'din. Maka ini adalah kegelapan, di atas kegelapan. Fa'amada ba'du tulab al-muhibbina li ilmi nafi' lidurrasatiha fi masajid. Fanafa'ahumullah. Maka sebagian penuntut ilmu yang mencintai ilmu yang bermanfaat, mereka pun mulai menyengaja untuk mengajarkan ilmu ini di masjid-masjid. Jadi anak-anak belajar itu bukan di sekolah dia belajar ilmu nahwunya, tapi belajar di masjid-masjid. Fanafa'ahumullah, maka Allah pun memberikan manfaat dengan keberadaan mereka. Wa kana min baini ulaikal ah al-fadil Malik bin Salim bin Matar al-Mahdari. Dan di antara mereka ada seseorang, yaitu al-akh al-fadil Malik bin Salim bin Matar al-Mahdari hafizahullah. Faqad asbaha mubarrizan fi nahwi hatta inni ya ulaqibuhu bi an-nahwi. Dia telah memiliki pendalaman terhadap ilmu nahwu, mubarrizan artinya dalam dan luas ilmunya dalam masalah nahwu, sampai aku memberikan lakop kepadanya an-nahwi. Jadi di Yaman dia dipanggil oleh Syekh Mukbil Abu Anas An-Nahwi karena pendalaman dia terhadap ilmu nahwu. Walamma ra'a katsiran minat thullab ala ma wasafna qabl azama ala wad'i ta'liqatin ala matil ajurmiyah ma'al amtilah. Maka ketika dia melihat banyak pelajar yang telah kita sebutkan tadi, ini mereka tidak belajar dari awal, tidak memiliki pemahaman yang mendasar, maka Abu Anas An-Nahwi ini pun berazam untuk memberikan catatan kaki kepada matan Al-Ajurumiyah. Ma'al amtsilah yang disertai dengan contoh-contoh. Wafawaida tushaddu laha ar-rihal, dan faedah-faedah untuk melengkapi perbekalan. Fa'asbahal kitabu salihan lil mubtadi, maka kitab ini menjadi sangat baik bagi para pemula. Ya, pemula orang Arab ya. Kalau antum harus ada pendahuluan-pendahuluan, nggak bisa langsung. Makanya kawan-kawan, kalau misalnya baca kitab tentang tentang manhaj penuntut ilmu ya, metode belajar itu, kan sering tuh kayak kita beli ilminya Syekh Utsaimin. Udah pernah baca, Faris? Apa sih yang pertama menasihatkan? Al-Ajurumiyah kan? Al-Ajurumiyah ya, untuk orang yang belajar dasar. Tapi ini bagi orang Arab yang sudah terbiasa berbicara. Jadi bahasa Arab itu, nuansa Arab itu sudah ada pada dia. Ya. Tapi kalau muslim Nusantara macam kita harus belajar dulu tadi itu, ya, membiasakan diri terlebih dahulu. Ini kawan-kawan yang baru pasti tegang ini ya. Pasti jaim-jaim. Kita kelas santai di sini ya. Jadi enggak terlalu kayak kajian kitab tuh enggak. Ya. Memang kayak di Yaman seperti itu. Di Yaman seperti itu. Jadi enggak. Ya, antum. Santai di Yaman itu. Guru-gurunya gini ya. Kayak gini lah kayak antum ya. Panggil Al-Ah. Gimana Al-Ah? Gimana? Ah, jadi apa? Murid tuh akrab sama gurunya. Nanti konsultasi ya, Pak. Enak. Maka kata beliau di sini, maka kitab ini bagus sekali bagi para mubtadi, bagi para pemula. Mubtadi pakai hamzah ya, mubtadi. Bukan mubtadi ya. Mubtadi sama mubtadi beda. Antum hati-hati ngomongnya. Anta mubtadi. Apa artinya mubtadi? Pelaku bid'ah. Hati-hati. Mubtadi artinya apa? Pemula. Wala yastagni anhu muntahi. Bahkan yang sudah belajar lama pun dia akan mendapatkan faedah ya. Tidak kemudian apa cukup dia. Maksudnya apa? Kitab ini akan memperkaya dirinya. Wa inni atamanna an yuwaffiqallahu al-mas'ulina fi tarbiyati wa ta'lim ay yuqarriru hadzal kitab 'alal mubtadi'in. Maka aku sangat berharap ya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang yang bertanggung jawab di bagian pendidikan, yakni maksudnya di Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap kurikulum ya, untuk menjadikan kitab ini sebagai mukarrar, untuk menjadikan kitab ini sebagai kurikulum, bagian dari kurikulum bagi para pelajar pemula. Lisuhulatihi, karena kemudahannya. Wa kathrati fawaidihi, dan banyaknya faedah dari kitab ini. Dan kalau Syekh Mukmil ngasih rekomendasi berarti enggak sembarangan ya. Berarti kitabnya sangat bermanfaat ini. Faedahnya banyak. Ya. Di sana ada kitab yang dipakai juga. Dan ini yang sedang saya ajarkan kepada para pengajar Mahat Ibnu Katsir. Kitab Al-Ajurumiyah juga, tapi syarahnya Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh Muhyiddin Abdul Hamid. Ya. Dan sana juga kitabnya juga berfaedah. Tapi kata beliau, wa farqun kabirun baina amthilatihi wa amthilati Muhyiddin sahibil tuhfah hadza yumatsilu bi ayatin qur'aniyah aw hikmah. Perbedaan yang besar antara contoh-contoh yang dibawakan oleh Abu Anas dengan contoh-contoh yang dibawakan oleh Muhyiddin yang menulis Tuhfah As-Saniyah, bahwa Abu Anas itu memberikan contoh-contoh dari Quran dan juga kalimat-kalimat hikmah. Walaupun di dalam Tuhfatus Saniyah pun Muhyiddin memberikan contoh-contoh dari Al-Quran dan juga dari kata-kata hikmah. Tapi porsinya yang disampaikan oleh Abu Anas ini jauh lebih banyak daripada porsinya Muhyiddin. Wadzaka yumatsilu bi ayyi mithal yakhthuru fi nafsihi. Adapun Muhyiddin Abdul Hamid, dia memberikan contoh apa yang tergambar dalam benaknya. Ya, jadi yang mudah saja, misalnya memberikan contoh tentang maf'ul bihi, doroba Muhammadun Zaidan. Ya, gampang. Zaidan maf'ulun bihi. Mudah. Ya. Fajazallah akhana malikan khairan wa nafa'a bihi wa bikitabihi wa wafaqahu limuwasalati al-masir fi khidmatil lughatil arabiyah allati hiya lughatul Qur'an wa lisani nabiyina Muhammad. Maka kami berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada saudara kami Malik, ya, dan memberikan manfaat kepada manusia dengan kitabnya ini, dan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar dia terus-menerus melanjutkan usahanya untuk melayani lughah Arabiyah, memberikan khidmah kepada lughah Al-Arabiyah yang merupakan lughatul Quran, yang merupakan bahasanya Al-Quran dan lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Itu kebiasaannya para masyayikh Yaman, ya. Yusajji'u at-tullab. Mereka memberikan semangat pada para talib. Sehingga ketika lihat talibnya sudah mampu bahkan untuk mengajar, suruh ngajar. Ya. Karena memang Syekh Mukbil sendiri mengatakan, ya, afdal murajaah. Murajaah yang terbaik itulah dengan mengajar. Mengajar, menulis, ya, itu murajaah terbaik. Daripada antum hanya apa ini. Coba ngajar. Makanya saya senang ngajar. Kenapa? Sambil murajaah. Ya. Ngajar itu murajaah. Belajar dulu kan. Orang ngajar enggak bisa misalnya langsung buka itu enggak. Ya, kecuali dia udah 15 tahun ngajar nahwu, ya tinggal enggak usah lihat kitab pun bisa. Tapi kalau misalnya masih baru-baru ngajar kan, sambil murajaah. Ya, makanya di Yaman itu didorong sekali. Misalnya orang sudah tamat Qawaidul Arba, tufat al-usul thalatha, sudah tamat kitab tauhid. Disuruh ngajar Qawaidul Arba. Ya, di masa-masa Saifiyah. Misalnya dia sudah belajar ilmu nahwu, misalnya al-ajurmiyah sudah khatam, mutamiyah sudah selesai, qatul nada sudah selesai. Ngajar al-ajurmiyah. Ya. Walaupun itu kepada anak-anak yang masih kecil, tapi dia sudah memanfaatkan ilmunya sambil murajaah. Itu kebiasaan kita di Yaman. Bagus juga kalau sekarang, ya, di masa kita. Udah tawat apa ya? Ngajar Nusul Rukoh udah bisa kan? Ngajar Nusul Rukoh. Ya, Faris, Ahmad, ya, Pak Damar ngajar Nusul Rukoh. Ya. Ngajarin istri gak apa-apa. Nah, ini yang dijadikan kebiasaan oleh beliau. Nah, dari mukadimahnya Syekh Mukbil ini kita bisa terbayang oleh kita betapa kitab ini diberikan rekomendasi betul oleh beliau. Baik. Kemudian mukadimah dari syarih, setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Alaihissalam, beliau di sini ingin menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sejarah, ya, bahasa Arab itu bisa berkembang. Kata beliau, fakana al-arabu ya fil jahiliyah wasad al-islam yatakallamuna bil lughatil arabiyyah fusha ala sajiyatihim allati fatarahumullahu alaiha. Dan di awal-awal dulu, ya, bangsa Arab di masa jahiliyah maupun di masa Islam, mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fusha. Ya, fusha. Nulis fusha itu seperti itu tuh. Ya, Farid, ya. Fusha. Artinya fasih. Bahasa Arab yang fasih. Ya. Ala sajiyatihim allati fatarahumullahu alaiha. Yang sudah menjadi tabiat mereka, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi mereka enggak perlu belajar jurumiyah, enggak. Enggak perlu belajar mutamimah, enggak, apalagi dusulughah, enggak penting. Karena dusulughah itu li ghairi natiqin, untuk orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Sementara mereka adalah orang Arab, ya, belajar bahasa Arab dari mendengar langsung, sehingga tidak membutuhkan pelajaran. Dan ini yang yang jarang kita dapat di bangsa Arab sekarang, kecuali kalau dalam pidato-pidato, ya, atau dalam pembacaan berita. Bahkan kata kawan-kawan di Al Azhar, kawan-kawan di Al Azhar, kuliah di Al Azhar pun pakai bahasa Amiyah, sir, nggak pakai bahasa Fusha, rusak bahasanya. Jadi satu tahun pertama itu mereka kayak di planet asing, ya, belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf di Indonesia, begitu ke Al Azhar. Orientasi dulu, adaptasi terhadap bahasa Amiyah. Ya, berbeda dengan di Yaman. Di Yaman, kalau di majelis seperti ini, aib yang nggak pakai bahasa Fusha. Ya. Kan ada ceritanya ketika Syekh Mukbil di Yaman, di Saudi, ketika kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah, beliau berjanji dengan ini, ya, dengan teman sekamarnya. Lamatakallamil lughatil fusha. Baik. Kita harus pakai belajar bahasa Fusha. Kemanapun kita pakai bahasa. Kemudian Syekh datang ke bakolah, datang ke warung, kemudian ngomong sama ininya, sama tukang warungnya itu dengan bahasa kusam. Ana uridu an asyari kada wa kada. Saya ingin membeli ini nih. Ish anta min ashabil kahf, kata dia. Kamu ini ashabul kahf ya, apa baru keluar dari gua. Saking asingnya mereka dengan bahasa fusha. Ya. Saking asingnya dengan bahasa fusha. Ya, mereka bahasa Amiya yang ada di sana ya. Bahkan itu orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan, India yang kerja jadi tenaga kerja di apa? Di Saudi itu kadang-kadang ngejek. Ngejek para pelajar. Eh, Espindrosa Hunan kata dia. Ente belajar apa di sini? Belajar bahasa Arab. Ini ada mahataj hada. Aku nggak perlu belajar. Anda asalnya anda takalam di Arab ya. Bisa belajar bahasa Arab, suaya-suaya kata dia. Sedikit-sedikit. Nggak perlu belajar kata dia. Ya, ya kalau coba ya sedik. Hada mi'a, hada khomsin. Labas, kolas, rohis. Nggak perlu memang belajar bahasa Arab. Tapi untuk mempelajari Alkitab bersunnah, apakah cukup? Dengan belajar bahasa Amiyah tadi, ngomong sama mereka, enggak. Harus belajar ilmu nahu sorof. Ya. Kemudian kata beliau, ini awalnya. Jadi bahasa Arab dibicarakan begitu saja ya. Merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatta adzharallahu al-islam ala sa'il adyan wa dakhala fihi nas atwajan wa aqbaluha wa aqbalu ilaihi arsalan. Sampai kemudian Islam itu bangkit, tampak ya, di atas semua agama. Maka masuklah manusia secara berbondong-bondong dan Islam secara berturut-turutan. Wajtama'at fihi al-sinatu al-mutafarriqah. Maka berkumpullah dalam komunitas Islam tersebut ya bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Al-sinah, lisan-lisan yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Jadi antara yang masuk Islam, termasuk awal-awal masuk Islam adalah bangsa Farsi, ya, orang-orang Persia. Bahkan kebanyakan ulama ahli nahu, ya, itu bukan dari bangsa Arab. Ya, seperti Imam Ibnu Ajurum, ini dia bukan orang Arab, tapi suku Berber. Suku Berber adalah suku bangsa asli yang mendiami Afrika Utara sebelum masuknya bangsa Arab. Jadi seperti antum tahu di Mesir, Mesir kan sekarang jadi negara Arab tuh. Namanya aja kan Republik Arab Mesir. Ya. Kemudian Aljazair, Libya, dan seterusnya. Ini semua Republik Arab sekarang. Tapi sekarang, kalau dulu enggak. Mesir itu orang aslinya adalah orang-orang Kipti. Ya, Fir'aun, Cleopatra, dan lain sebagainya. Itu semua bukan orang Arab mereka. Orang-orang Kipti. Ya, face-nya itu lebih cenderung kepada orang-orang Afrika. Ya, agak hitam kulitnya. Baru kemudian di masa Ammar bin Yasir, lah Amr bin Al-As, ya baru kemudian Mesir dikuasai oleh kaum Muslimin, berubah mereka menjadi bangsa Arab. Demikian juga Aljazair, Maghrib, aslinya mereka bukan bangsa Arab, aslinya adalah orang-orang Berber, bukan barbar, Berber. Kalau atau mau lihat orang Berber asli, ada seorang pemain bola namanya Zainuddin. Dan namanya Zainuddin, dia orang Berber. Pernah kenal nama Zainuddin enggak? Pemain bola. Masa enggak kenal? Zainuddin Zidane ya. Itu Zinedine Zidane itu pelafatan dari dalam bahasa Prancis. Ya Zinedine itu Zainuddin. Dan seperti itu orang Berber, wajahnya agak merah. Ya, tidak seperti orang Arab asli. Nah, kebanyakan para ulama, bahkan bukan hanya ulama nahu, tapi ulama-ulama hadis juga, mereka bukan orang Arab. Mereka bukan orang Arab. Jadi kalau orang mengklaim bahwa agama Islam itu khusus bagi orang Arab, salah. Justru yang membangun Islam, mengembangkan Islam, itu banyaknya adalah orang-orang non-Arab. Keenam imam yang menulis kitab hadis yang menjadi rujukan kaum muslimin, yang disebut sebagai Ummahatu As-Sittah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, enam-enamnya ditulis oleh orang-orang non-Arab. Al-Bukhari dari Uzbekistan. Ya, Muslim dari Naisabur. Termasuk daerah Persia. Yang lainnya juga demikian. Sehingga ketika tersebar Islam itu ke mana, ke berbagai macam bahasa, ke berbagai macam masyarakat dengan berbagai macam bahasa. Fakhosya ulama min doya'il lughatil arabiyah. Maka para ulama pun merasa khawatir bahasa Arab nanti hilang. Karena sudah kemasukan apa? Bahasa-bahasa asing. Sehingga bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis ini hilang. Fadawwanu al-lughah wa wada'u laha usulan wa qawa'ida tahfaduha min al-khata'i wa ta'simu al-mukallimina biha min az-zalali wa hamu hadhihi al-usul ilmu nahwi. Maka kemudian mereka pun berusaha ya mentertibkan, dawanu ya mentadwin, melakukan tadwin, penertiban terhadap bahasa Arab ya dengan menulis ma'ajim, kamus-kamus. Wa wada'u laha usulan wa qawaid. Kemudian mereka meletakkan ya prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah dasar yang dengannya ya seseorang itu terjaga dari kesalahan, baik dari sisi berbicara maupun dari sisi ketika dia menulis ya. Wa hamu hadhil usul ilmu nahwi. Dan yang terpenting dari pokok prinsip ini adalah ilmu nahwu. Bada'a annahu yahbu walidan kama yabda'u kullu ilmin qalilal abwab mutanathiral fusul. Maka mulailah ilmu nahwu itu berkembang ya, merangkak seperti seorang anak ya, sebagaimana dimulainya ilmu-ilmu yang lain ya. Kemudian mulai ada bab-bab, dibuat bab-bab, demikian juga dibuat pasal-pasal walaupun masih berserakan, belum teratur. Wakila inna awwala man wada'a al-libnah al-ula fi sharhihi Abul Aswad ad-Du'ali. Dan dikatakan bahwa yang pertama kali meletakkan asas ini adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Antum mencatat ya, kalau enggak ada kitab pencatat. Ya, karena kita akan menerapkan sistem zaman, nanti akan ada murojaah terlebih dahulu. Saya akan tanya sebelum kita memasuki pelajaran akan ada murojaah terlebih dahulu. Sehingga ujiannya di Yaman tuh enggak ada ujian. Tapi ujiannya tiap hari. Jadi sebelum memasuki dars. Ya. Dan sanksinya sanksi sosial, ketahuan enggak murojaah kan? Tanya nanti. Wah, enggak paham atau tidak bisa menjawab. Kan ketahuan bahwa tidak murojaah. Ya. Karena kita akan pastikan yang kita jelaskan harus bisa dipahami. Ya. Murojaah. Tidak ada yang beralasan belum paham. Kalau belum paham, tanya. Jadi catat ini. Disebutkan bahwa yang pertama kali meletakkan ya asas dalam pelajaran bahasa Arab atau ilmu nahwu adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Ya, nama aslinya Zalim bin Amr. Nama aslinya Zalim. Iya, nama aslinya Zalim. Ya mau gimana, nama bapaknya ngasih nama dia Zalim ya? Ya, Zalim bin Amr, tapi terkenal dengan Abul Aswad ad-Du'ali. Beliau adalah salah seorang qadi yang diminta di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali sudah melihat bahasa Arab ini kalau enggak dijaga bakal kacau ini, bakal tercemar dengan bahasa-bahasa ajab. Maka dia memerintahkan kepada Abul Aswad ad-Du'ali untuk membuat kaidah. Ya, mengumpulkan faedah sehingga bisa jadikan patokan oleh orang-orang ajam, ya, orang-orang non-Arab untuk mempelajari bahasa Arab dengan benar. Ya. Qala ila nishtadda sa'iduhu fa akhadha yanmu syai'an fa syai'an hatta wasala ilaina muktamil as-sarhi fi kitab Sibawai. Kemudian makin banyak yang membantu perkembangan ilmu nahwu tersebut sedikit demi sedikit sampai kemudian pada taraf ya sampai kepada kita muktamil sarh, yakni karya yang cukup sempurna atau karya yang cukup lengkap yang ditulis atau oleh Imam Sibawai ya, ilaina muktamil sarhi fi kitabi Sibawai ya, jadi berangkatnya dari tulisannya Abul Aswad ad-Du'ali terus menerus berkembang sampai kemudian Sibawai ya. Ada seorang ulama yang bernama Sibawai dia yang kemudian mengumpulkan ya faedah-faedah tersebut dalam sebuah kitab yang cukup lengkap. Dalam sebuah kitab yang cukup lengkap. Si Bawai juga orang Faris, ya, orang Persia, bukan orang Arab, ya, orang Ajam dia. Makanya nanti antum akan sering mendengar nama si Bawai. Ya. Di pondok pesantren itu biasanya ada tuh satu atau dua orang namanya si Bawai. Ya, berarti bapaknya juga kiai gitu. Bapaknya ustaz atau bapaknya kiai, anaknya dikasih nama si Bawai. Teman saya ada satu orang namanya si Bawai. Kemudian kata beliau, walakin ditabada al-ulama al-aqdamun fi ma jama'u min al-masail nahwiyah wa sarfiyah ala ma jumi'a min ulumil lughati wal adab. Maka kemudian para ulama yang terdahulu, ya, mereka telah i'tamada, telah berpegangan dalam apa yang mereka kumpulkan berupa masalah-masalah nahwiyah maupun masalah-masalah sarfiyah ala ma jumi'a min ulumil lughati wal adab. Terhadap apa yang dikumpulkan oleh si Bawai. Jadi si Bawai ini juga termasuk pelopor. Jadi kalau mau ditanya siapa saja pelopor ilmu nahwu, ya kita sebutkan pertama Abdul Aswad Ad-Duali, kemudian diantaranya Al-Imam As-Sibawai. Ya. Mereka yang menjadikan kitab Sibawai, para ulama menjadikan kitabnya Sibawai sebagai rujukan. Tilkal ulum allati kana min ahammi masadiriha Al-Qur'anul Karim wa hadits An-Nabawi. Wa syi'ru al-arabi al-mawthuqu bi sihhatihi wa arabiyatihi wa arabiyati qailihi. Di mana ilmu ini? Sekarang beliau berbicara tentang sumbernya. Bagaimana si Bawai mengumpulkan kitab tadi? Ada sumber-sumber yang dijadikan patokan oleh beliau. Tentunya yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, bahasa yang paling fusha adalah bahasa Al-Qur'an. Ya, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah dalam surat Yusuf, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian memikirkannya. Dalam bahasa Arab, menjadi rujukan utama dalam penyusunan bahasa Arab adalah Al-Qur'an. Demikian juga wal hadits An-Nabawi, hadits Nabawi. Nabi alaihissalam adalah orang yang paling fasih bahasanya. Dahulu kebiasaan orang-orang Arab ketika anak-anak mereka tumbuh, mereka kirimkan anak-anak mereka kepada kaum Badri, orang-orang Arab dusun, orang-orang Arab gunung, ya, yang masih asli bahasa. Agar apa? Agar terjaga lisannya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam termasuk yang dikirimkan orang-orang Badui tadi, sehingga terjagalah lisan beliau, ya, tidak terkotori dengan bahasa-bahasa asing yang biasa terjadi di kota-kota. Maka itu kan kota, ya, tempat bertemunya banyak orang, sehingga ada kemungkinan, ya, sudah kemasukan bahasa-bahasa asing. Tapi beliau dikirim ke Badui untuk mempelajari bahasa Arab yang masih asli. Sehingga beliau adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Wa syi'rul arabi al-mawthuqu bi sihhatihi wa arabiyati qailihi. Qailihi. Demikian juga yang ketiga, baik Al-Qur'an dan juga hadis Nabi adalah syair-syair bahasa Arab. Ya, makanya kalau kita belajar ilmu nahwu secara lanjut, nanti akan banyak amtilah dari bait-bait syair yang diambil dari syair-syairnya bangsa Arab terdahulu. Ya. Tapi apa? Perlu diperhatikan al-mawthuq bi sihhatihi. Pertama, thiqah kita dengan keotentikannya, bahwa memang ini berasal dari bangsa Arab. Ya, bukan dikarang-karang seperti orang misalnya orang Indonesia, orang Jawa. Ya, bikin bait syair kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, enggak laku. Ini bukan jadi patokan. Ya, wong Jawa bikin syair bahasa Arab, enggak laku. Ya. Tapi apa orang-orang Arab, syair-syair mereka terdahulu menjadi patokan. Ya. Wa arabiyati qa'ilihi. Dan juga kearaban orang yang mengucapkannya, ini orang Arab bukan. Ya, makanya orang Persia enggak laku, orang Jawa enggak laku, tapi harus orang Arab asli terdahulu, ya, bukan sekarang, orang yang terdahulu yang diambil ucapan-ucapan mereka sebagai patokan. Maka disebutkan dalam biografinya Al-Imam Sibawai, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwa Sibawai ini keliling dia ke Badui-Badui untuk mengambil bahasa Arab yang asli, ya, mengambil bahasa Arab yang asli, berbicara, ngomong sama mereka bagaimana. Dia ketemu ada beberapa lugat. Nanti kan dalam kitab-kitab beliau ada sebagian Arab mengatakannya ini, sebagian mengatakan ini, sebagian mengatakan ini. Oh, berarti dalam bahasa Arab itu bisa diucapkan dengan tiga ucapan. Dari mana mereka dapat itu? Dari itu tadi, keliling. Bertemu dengan bangsa-bangsa Arab yang masih asli, yang belum kemasukan pengaruh-pengaruh dari luar. Kama tamadu ala musyafahatil Arab warrihlati ilaihim haitu yukimuna fi bawadihim annaiyah. Sebagaimana juga mereka bersandarkan kepada dialog-dialog musyafahah, ya, dialog pembicaraan dengan bangsa-bangsa Arab. Demikian juga dengan perjalanan-perjalanan mereka kepada mereka, ini kepada bangsa Arab tadi, di mana mereka tinggal di bawah dihim annaiyah, di lingkungan dusun yang masih asli, yang terpencil dari orang. Laqad ihtamma ulama'una bi ulumil arabiyyah ihtimaman laisa lahu nadhir. Sungguh para ulama kita telah berkhidmat kepada ilmu arabiyyah dengan perhatian, ya. Mereka telah memberikan perhatian kepada bahasa Arab dengan ihtimaman laisa lahu nadhir. Dengan perhatian yang tidak ada bandingan sama sekali. Ya. Hatta kila innahu lam talqa lugatun kama laqiyatil lugatul arabiyyah. Sampai-sampai dikatakan tidak akan Anda jumpai bahasa yang seperti bahasa Arab. Ya. Artinya apa? Minal hifdi wal inayah wal ihtimam. Benar-benar dijaga, benar-benar diperhatikan, ya. Ya, bahasa Inggris pun tidak ada yang sampai seperti itu, ya. Penelitian terhadap bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa muda. Bahasa Inggris adalah bahasa muda. Awalnya itu adalah bahasa Jermanik, kemudian dikembangkan, berkembang di benua Eropa sampai ke Inggris. Nah, patokannya orang Inggris itu adalah karyanya William Shakespeare. Ya, sastranya William Shakespeare itulah, ya, katanya K-nya nggak dibaca, jadi gimana? Shakespeare. Ya, susah kali bahasa Inggris, ya. Shakespeare. Ya, ini yang menjadikan patokan. William Shakespeare kapan? Baru-baru, ya. Kita abad 17 atau 16, ya. Karya Romeo and Juliet itu. Yang dijadikan apa? Sebagai patokan. Ya, yang dijadikan sebagai patokan. Nah, dan inayahnya kepada bahasa Inggris pasti kalah dengan inayah kepada bahasa Arab. Karena lebih tua. Ya, Abul Aswad Ad-Duali. Ya, masih ketemu dengan Ali. Berarti dia apa? Levelnya apa? Tabi'in. Dari levelnya tabi'in. Sudah ada inayah terhadap bahasa Arab. Ya. Sampai sekarang terus-menerus para ulama, ya, melakukan penelitian, pengkajian terhadap bahasa Arab. Makanya dikatakan di sini bahasa Arab termasuk bahasa yang paling banyak mendapatkan perhatian. Kemudian kata beliau, wa fil waqtil hadir yuhawilu a'da'ul Islam ib'adal muslimina an lughatihim. Maka di zaman sekarang, ya, para musuh-musuh Islam, mereka mencoba menjauhkan kaum muslimin dari bahasa mereka. Imma bitaklil min sya'niha wa ahamiyatiha. Ya, bisa jadi dengan cara mengecilkan, mengkerdilkan. Belajar bahasa itu enggak penting. Enggak penting belajar bahasa Arab. Ngapain kamu belajar bahasa Arab, alif bata? Enggak penting, kata mereka. Wa imma biwasfiha bi annaha qawaid mu'aqqadah. Atau mereka mencoba, ya, menggambarkan bahasa Arab itu sebagai sesuatu yang rumit, sesuatu yang kompleks. Ya. Ngapain belajar bahasa Arab? Mumet, ya. Nusul lughah aja antum berapa sih nilainya, katanya. Ngapain belajar bahasa Arab? Udah. Belajar bahasa Jawa aja. Bahasa Islam Nusantara. Ya. Bainama tarahum yusajjiuna ala ta'allumi lughatil kuffar wa ta'allumi qawaidiha. Di sisi lain mereka, engkau dapat melihat mereka memberikan semangat kita untuk mempelajari bahasa orang-orang kafir dan mempelajari, ya, tensis-tensisnya, grammarnya. Ya enggak? Dari kelas berapa antum belajar bahasa Inggris? Zaman antum dari kapan? SD? Nah, dari SD. Zaman saya masih SMP. Sampai SMA, kuliah 4 SKS bahasa Inggris. Ya? Kenapa? Kenapa? Oh, wow, anak Elis Loro. Nah dia, kita lihat sendiri, bahasa Inggris itu diajarkan kepada antum. Ya, tolonglah dari kelas 1 SMP, 6 tahun belajar bahasa Inggris. Sekarang bisa gak antum pidato bahasa Inggris? Gak bisa kan? Bisa gak? Susah kan berarti? Nah, bahasa mana yang susah? Bahasa Inggris apa bahasa Arab? 6 tahun belajar, saya diketawain sama teman-teman. Kamu belajar bahasa Arab, bahasa Inggris berapa? 6 tahun. Hah, dia bilang. 6 tahun, ini kawan-kawan ini semua sama? Iya. Kawan-kawan kebetulan gak bisa bahasa Inggris kan? Tapi belajar di SMP juga, SMA juga. Makanya kita dibodoh-bodohi sama mereka. Ya, bahasa Arab sama sekali gak perhatian. Padahal dulu, kan sering kita digambarkan bahwa bangsa Indonesia itu dulu bodoh, gak bisa baca tulis. Sehingga ada program memberantas buta aksara. Ini adalah pelecehan. Ya nenek moyang kita tuh bisa baca tulis, cuma gak bisa alfabet ABCD. Ya, nenek saya itu bisa nulis. Tapi apa? Pakai Arab pegon. Kembang, kambing, kembung, itu kan sama nulisnya. Ya, bisa mereka baca tulis, cuma gak dianggap, dikerdilkan oleh mereka. Arab tuh gak penting, harus bisa ABCD. Ya, akhirnya sekarang mana anak-anak kita? Davi belajar gak bahasa Arab? Ada. Sekolah Islam dia. Kalau di negeri mana ada? Mana ada bahasa Arab, belajar bahasa Arab? Nggak ada. Lihat bagaimana usaha mereka berhasil di negeri kita. Makanya kita ini sekarang kita buka kelas bahasa Arab sebanyak-banyaknya. Nanti antum menjadi pengajar, buka juga kelas bahasa Arab. Ajarkan kepada kaum muslimin bahasa agama mereka. Ya, jangan merasa kerdil belajar bahasa Inggris, lebih jago bahasa Inggrisnya daripada bahasa Arabnya. Anak sedih wallah. Kemarin anak ujian untuk tesis itu. Ada ujian, 3 ujian. Bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa sama statistika. Bahasa Inggris anak lebih bagus daripada bahasa Arab. Anak-anak sedih ya? Ya, bahasa Inggrisnya lebih bagus anak daripada bahasa Arab. Padahal ngajar bahasa Arab ya. Tapi memang yang dites itu adalah percakapan sehari-hari. Kalau kita dulu kan belajar untuk membaca kitab. Ngeles kan gampang. Ya. Dapat menunjukkan bahwa apa? Kita lebih menguasai bahasa orang kufar daripada bahasa agama kita sendiri. Maka ternyata apa yang diusahakan oleh musuh-musuh Islam sudah berhasil. Qala Syekhuna Mubin rahimahullahu taala, ilmu nahwi min ulumil islamiyah al-muhimmah. Ilmu nahwu merupakan ilmu-ilmu Islam yang sangat penting. Allati yajibu alal muslimina an yu'tuha ihtimaman, yang wajib bagi setiap muslim untuk memberikan perhatian kepadanya. In adaul islam yunafirunal muslimina an lughati dinihim. Di mana musuh-musuh kaum muslimin mencoba membuat lari kaum muslimin dari bahasa agama mereka. Wa yashghalunahum bima laysa min daruriyati dinihim, wallahu musta'an. Dan membuat kaum muslimin itu sibuk dengan apa-apa yang bukan kebutuhan agama mereka. Tidak dibutuhkan oleh agama mereka. Ini terjadi dalam pendidikan kita. Banyak hal yang kita pelajari di sekolah tidak memberikan manfaat sama sekali. Belajar ilmu kimia. Belajar ilmu kimia, reaksi kimia. CO2 tambah H2O, terus jadi apa, katalisator, apa segala macam. Ya. Bagi yang kuliah di ekonomi UII, manfaat gak? Ada manfaatnya gak? Antum IPA apa IPS dulu? IPS. Oh, IPS. Siapa yang IPA terus bilang IPS? Ya. Gak ada manfaatnya. Ya. Banyak hal-hal yang kita pelajari di sekolah itu tidak ada manfaatnya. Pelajari dongeng-dongeng, penjelajah kita Nusantara, ismin faedah. Apa faedahnya? Inilah makarnya orang-orang kafir yang menyibukkan kita dengan apa-apa yang sebenarnya nggak kita perlukan. Wala dunia, ya wala akhirah, apalagi akhirah. Dunia kita nggak butuh, akhirat nggak butuh, tapi disuruh dipelajari. Suruh dipelajari. Dan inilah bahayanya kita kalau mengikuti sistem pendidikan kafir. Ya, makanya kaum muslimin harus punya kurikulum sendiri. Macam di Gontor itu luar biasa. Gontor tuh sejak tahun 60-an atau 40-an ya, itu nggak berganti kurikulumnya, sama. Hebat, ya. Jadi orang-orang tamatan Gontor itu dia punya karakter sendiri yang tidak di apa? Tidak di intimidasi atau tidak dikotori dari pemahaman-pemahaman lain. Wa najiyu salafan salih min aghyarin nas ala lughatil Qur'an. Ya, faqad kanu yadribuna auladahum ala lahd. Dahulu kita dapati salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in merupakan orang yang paling cemburu ya dalam menjaga bahasa Al-Qur'an. Bahkan mereka memukul anak-anak mereka ketika melakukan lahan. Salah berbicara dalam bahasa Arab, ya mereka pukul anak-anak mereka. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kana salafu yu'adibuna auladahum ala lahan. Fa nahnu ma'muruna amra ijabin au amra istihbabin an nahfadha al-qanun al-arabi wa nusliha al-sinata al-ma'ilata anhu. Wa yahfadha lana tariqata fahmil kitab was sunnah. Maka wajib bagi kita atau kita punya ya suatu tanggung jawab baik itu sifatnya wajib atau mustahab untuk menjaga kaedah-kaedah bahasa Arab dan meluruskan lisan-lisan kita yang telah menyimpang. Fa yahfadha lana tariqata fahmil kitab was sunnah. Yang dengan demikian terjagalah ya cara kita untuk memahami Alkitab was sunnah. Wal iktida'a bil Arab fi khitabihim, demikian juga mengikuti orang-orang Arab dalam cara berbicara mereka. Falau tulikan nas ala lahnihim kana naqsan wa aiban, maka kalau orang-orang ditinggalkan ya dalam lahan mereka, dalam kesalahan berbicara mereka, maka ini merupakan kekurangan dan aib. Ya, ini mukadimah dari beliau. Masih ada beberapa faedah ya. Kemudian beberapa kita enggak baca semuanya karena waktu terbatas. Di sini beliau menukilkan faedah dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, "An-nahwu fi awwalihi sha'bun wa fi akhirihi sahlun." Nahwu, belajar nahwu memang susah pada awalnya, tapi di akhirnya akan ada kemudahan. Faqad mutila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadid. Nahu itu sering diumpamakan dengan apa? Dengan rumah yang terbuat dari kayu, tapi pintunya dari besi. Jadi berat. Tapi begitu masuk, oh ternyata mudah sekali. Ya, ringan. Tidak berat. Kemudian di sini beliau bawakan beberapa pujian terhadap kitab Al-Ajurumiyah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Ajurumiyah kitabun saghirun fin nahwi lakinnahu mubarakun jami'un muqassamun sahlun. Al-Ajurumiyah memang kitab yang sangat kecil dalam permasalahan nahwu. Akan tetapi kitab ini sangat berbarokah. Dia mengumpulkan, kemudian membagi-bagi, kemudian mudah. Wa ana ansahu bihi kulla mubtadi'in ayyaqra'ahu fin nahwi. Maka aku pun menasehatkan ya kepada setiap pemuda, pemula untuk membacanya atau mempelajarinya dalam ilmu nahwu. Ya. Jadi ini adalah tazkiyah beliau ya terhadap matan Al-Ajurumiyah. Memang matan Al-Ajurumiyah itu luar biasa, ada kisahnya. Ya. Yang pertama yang menulisnya itu harus tahu ya, siapa yang menulis Al-Ajurumiyah. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji. As-Sinhaji. Ya. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Buka halaman 10 itu ada. Jadi saya tanya ini. Siapa nama penulis Al-Ajurumiyah? Ya, dia dikenal dengan Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum. Ajurum itu bahasa Berber, bukan bahasa Arab. Artinya seorang fakir, seorang sufi. Seorang yang fakir, seorang sufi. Ya, ingat, tapi sufi zaman dahulu bukan sufi yang zikir gedek-gedek ya, bukan. Orang yang hidup sederhana, tidak memikirkan dunia, itu sufi. Ya. Nah, beliau, ya, berarti Ibnu Ajurum dikenal dengan Ibnu Al-Jurum, ya. Berarti beliau adalah seorang atau anak seorang yang fakir, ya, yang tidak memiliki kepedulian yang besar terhadap apa namanya dunia. Disebutkan juga makna lain dari Ajurum, itu adalah nama sebuah kabilah, Bani Ajurum. Bani Ajurum. Sehingga bisa diartikan dengan dua tadi, ya, nama kabilah atau seorang yang fakir, sufi. Beliau asalnya dari kota Fas, sampai sekarang masih ada. Ya, di negeri Maghrib. Nah, dikisahkan ketika beliau berada di depan Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau kitabku ini adalah kitab yang bermanfaat, maka langgengkan dia." Dan ternyata Masya Allah, ya, langgeng kitabnya sampai sekarang dipelajari. Ya, sampai sekarang dipelajari. Bahkan di sebuah kisah disebutkan beliau melempar kitab ini ke laut, sama seperti kisahnya Matan Al-Baikuniyah. Ya, dilempar ke laut. Ya, dia katakan, kalau saya menulisnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan kitab. Dan kitabnya kembali. Enggak cacat sama sekali, lengkap masih dengan, ya, dengan segala yang ditulis dalam kitab tersebut. Ya. Menunjukkan bahwa apa? Seseorang ketika dia membuat sesuatu dengan kesungguh-sungguhan dan niat yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan karyanya. Allah akan jadikan itu sebagai amal jariah yang mengalir terus. Luar biasa sekarang, nggak ada pelajar, ya, kaum muslimin, santri, pelajar, ya, mereka dia mendapatkan faedah dari Al-Jurumiyah. Ya. Ustaz, anda belajarnya Muyasar kok, Ustaz, bukan Jurumiyah. Muyasar ngambilnya dari Jurumiyah, ya. Ya. Di pondok-pondok itu mereka nggak belajar Jurumiyah, tapi Nazom Imriti. Imriti itu adalah bait-bait syair yang diambil dari matan Al-Jurumiyah. Lihat, ya, perlu ketulusan, ke apa, niat yang ikhlas kita ketika berkhidmah kepada agama kita, agar Allah kekalkan jadi sumber kebaikan terus. Lihat Imam Nawawi, Arba'in Nawawiyah, ya, di majelis-majelis sampai sekarang tersebar. Kitabnya kecil padahal cuma 40 sekian hadis, tapi luar biasa manfaatnya kepada kaum muslimin. Al-Baikuniyah tipis sekali, ya, dirasakan manfaatnya oleh kaum muslimin sampai sekarang. Ya. Nah, banyak syarah-syarah terhadap Al-Jurumiyah. Di antara syarah yang terkenal adalah yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Azhari. Syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari juga ada. Kemudian syarah Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh Muhyiddin Abdul Hamid. Demikian juga syarah Al-Jurumiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, alhamdulillah saya di rumah punya semua. Kemudian ini kitab Al-Mumti', ya, yang ditulis oleh Abu Anas Malik bin Salim Al-Mahdhari. Ya, mungkin ini mukadimah. Insyaallah kita pada pertemuan hari Kamis, ya. Ahmad bisa Kamis, Pak? Ayah enggak bisa hari Kamis. Ya. Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Ada acara di kampus, kajian apa-apa di Bias, di Ensa. Oh, iya. Insya Allah saya siarkan di Facebook, silakan di download. Cara downloadnya lalu googling aja, cara download gimana aja. Download, kemudian dengarkan. Jangan sampai ketinggalan pelajaran. Kenapa? Karena kalau ketinggalan pelajaran, pasti akan mental. Satu kali untuk ketinggalan pelajaran, pelajaran selanjutnya nggak bisa ngikuti, susah. Ini rahasia belajar bahasa Arab. Nggak boleh absen. Kalau absen harus segera mengejar. Kelas kita ini pertama kali dulu, hampir 40 orang, ya nggak? Dusun Lubar dulu, 40 orang. Gak bisa di masjid itu, di sana tuh belajarnya. Wes, banyak sekali. Mental-mental. Ada yang izin, gak ngejar, gak bisa lagi ikuti. Akhirnya ya inilah para kudama ini. Ya. Antum jangan, udah belajar kitab banyak ini. Dafi itu udah berapa kitab dah? 3 kitab ya dah, ya. Ini para kudama ini. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Harus ada konsistensi dalam belajar bahasa Arab. Kalau antum tertinggal, segera mengejar, jangan sampai absen. Mungkin ini sekedar mukadimah, ya, insyaallah. Tolong bagi yang belum mengisi daftar, ya, diisi daftarnya. Nanti dimasukkan ke grup oleh ketua kelas Mazaki. Insyaallah hari Kamis kita masuk ke membahas kalam, ya. harus masuk grup ya, karena nanti ya namanya ustadznya kadang-kadang ada perlu apa kan, antum udah jauh-jauh datang ke sini tahu-tahu kosong ya, jadi masuk grup biar ada tahu pemberitahuan. Ya, insyaallah kita pertemuan yang akan datang mulai masuk ya, antum cari kitabnya ya, jangan jiping, nanti nahu jiping ya nggak bisa. Kalau ngaji kitab yang lain bisa mungkin, tapi kalau nahu nggak bisa. Cari di Ibnu Ahmad, Ibnu Ahmad. Masih ada berapa eksemplar kemarin saya lihat, yang model Mas Dakin yang tipis. PDF-nya ada? Ada. Oh udah nyari, itu PDF-nya ada. Kalau misalnya nggak ada, di ke print. Baik, nakifilahuna, subhanakallahumma wabihamdika, syadu ala ilah ilah anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.